Harta adalah amanah. Jadikan ia pahala yang berlipat ganda dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berkah ini kita akan membahas tentang bersedekahlah, jangan hanya menganjurkan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menolak gaji yang menjadi haknya untuk diserahkan kepada orang miskin. Lalu Nabi Muhammad SAW menyuruhnya mengambil gajinya, baru dia sedekahkan. Pesan ini mengandung sudah makna tentang cara bersedekah dan membayar zakat yang baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memanggil seorang pegawainya untuk ditanya. Beliau mendengar pekerjanya menolak upah sebagai imbalan atas pekerjaannya. Pegawainya itu mengatakan bahwa ia memiliki banyak kuda dan hamba sahaya. Ia merasa berkecukupan sehingga menganggap alangkah baiknya gajinya itu tetap menjadi kas negara untuk disedekahkan kepada para fakir miskin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh pegawainya agar tidak bersikap seperti itu. Dahulu aku juga berprinsip seperti dirimu. Ketika Rasulullah SAW menyerahkan suatu pemberian untukku, namun aku tolak sambil mengatakan, "Wahai Rasulullah, serahkan saja harta ini untuk orang miskin yang lebih butuh daripada diriku." Akan tetapi Rasulullah berkata lain, beliau bersabda, "Ambillah wahai Umar, gunakan untukmu sendiri atau silakan kamu sedekahkan pada orang lain. Jika ada harta datang padamu tanpa kamu mintanya, maka ambillah. Namun jika ia tidak menghampirimu, maka jangan engkau penuhi hasratmu terhadapnya." Hadis riwayat Bukhari. Jika kita perhatikan, sungguh tersirat pelajaran berharga dalam nasihat Rasulullah SAW pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya, pertama, Rasulullah mengajak Umar bin Khattab bersedekah dengan hartanya, bukan hanya dengan ucapannya. Memang sekilas terlihat sikap Umar radhiyallahu anhu yang menolak pemberian harta didasari alasan mulia. Umar ingin harta tersebut dimanfaatkan orang-orang miskin karena beliau sudah merasa cukup. Sikap Umar ini dinamakan dengan itsar. Apa yang maksudnya itsar? Yakni mendahulukan orang lain daripada diri sendiri untuk mendapatkan sesuatu. Dalam peristiwa tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menunjukkan keikutsertaannya dalam sedekah berbentuk anjuran dan ucapan. Namun Rasulullah mensyaratkan ada sikap yang lebih baik daripada itu. Beliau mengajak Umar bin Khattab, bila ingin bersedekah, pilihlah jalan yang lebih utama, yaitu ikut bersedekah dengan harta sendiri, bukan hanya dengan anjuran dan kata-kata saja. Tidak dipungkiri, menganjurkan orang bersedekah adalah perbuatan mulia. Menunjukkan orang lain tempat penyaluran infak atau sedekah adalah pekerjaan terpuji. Namun, mengeluarkan sedekah dari kantong sendiri lebih terpuji. Selanjutnya, pelajaran yang kedua, Rasulullah SAW mengajak Umar bin Khattab untuk melawan sifat kikir dalam dirinya. Kita mungkin sepakat, harta yang belum masuk kantong kita rasanya lebih mudah untuk dilepaskan. Barangkali karena masih ada kesan, itu harta umat, atau uang lembaga, atau kas yayasan. Namun, ini berbeda bila harta itu menjadi hak kita dan sudah masuk ke rekening kita. Kira-kira, mudahkah harta tersebut keluar menuju para fakir miskin? kita telah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta terhadap harta, baik berupa emas, perak, kendaraan berupa kuda tunggangan, pertanian maupun peternakan. Inilah bentuk cinta yang merupakan fitrah manusia terhadap dunia. Dalam jiwa kita sudah tertanam sifat kikir, mau menang sendiri, mengutamakan diri sendiri. Akan tetapi, orang yang bisa mengekang sifat-sifat itu ialah orang yang beruntung. Salah satu contoh cara melawan tabiat kikir adalah seperti yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan mempersilahkan dahulu harta yang memang secara sah kita miliki dan masuk ke dalam pundi simpanan kita. Kemudian kita paksa ia keluar kembali untuk disedekahkan dengan cara mencongkelnya agar tidak melekat erat di dasar bejana nafsu akibat sifat kikir yang berkarat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah permasalahan dalam fikih zakat yang berhubungan dengan hal ini. Bolehkah menggugurkan utang untuk kemudian diniatkan sebagai pembayaran zakat? Begini ilustrasinya. Setelah menghitung kewajiban zakat hartanya, A menyimpulkan kewajiban zakat yang harus dia keluarkan sebesar 2 juta rupiah. Kebetulan A pernah meminjamkan uang 2 juta kepada B. Ia seorang fakir miskin. Serta-merta A mengatakan kepada B, "Tidak usahlah kau melunasi hutangmu, karena pembayaran utangmu anggap saja zakatku untuk pelunasan utangmu." Menurut mayoritas ulama, zakat model seperti itu tidak sah. Hal tersebut karena, pertama, zakat harus diserahkan oleh pemberi zakat dan diambil oleh penerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqah." Ambillah zakat dari harta-harta mereka. Sedangkan dalam kasus itu tidak ada serah terima, karena pemberi zakat bukan memberikan harta miliknya, melainkan hanya menggugurkan utang orang lain. Kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Janganlah kalian memilih yang buruk-buruk untuk kalian nafkahkan. Pendengar, hubungannya dengan kasus ini adalah zakat yang diserahkan masih berbentuk utang. Kita akui bahwa dirikan hati terhadap utang berbeda jauh jika dibandingkan dengan hasratnya terhadap harta miliknya. Yang ketiga, biasanya orang akan gampang menggugurkan utang atau memperpanjang tempo pelunasannya. Lain halnya dengan uang miliknya, akan terasa berat bagi hati untuk melepaskannya. Oleh karena itu, utang itu terhitung harta yang buruk jika dibandingkan dengan harta tabungan. Selanjutnya, yang keempat, biasanya orang melakukan hal itu bila sudah putus asa karena yang berutang tidak mampu melunasi uangnya. Akhirnya, ia memutuskan menganggap pelunasan utang sebagai pembayaran zakat dari pemberi utang. Hakikatnya, ia hanya ingin menjaga hartanya yang diutangkan dan sulit dilunasi dan mencari jalan aman agar tidak mengeluarkan zakat. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang tidak sekedar menganjurkan untuk berinfak. Semoga kita dimudahkan untuk berinfak dan bersedekah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الهامسات إلى العاصمة وهزجي لها أصدق الأمنيات بإشراقة عذبة دائمة.